Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal muslimun ibadallah, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerah, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, baik nikmat-nikmat lahir ataupun nikmat-nikmat batin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atbagu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Di hari yang berbahagia ini, kita sangat merasakan betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Selayaknya sebagai seorang mukmin mukminah, sebagai seorang muslim muslimah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azabku sangat pedih. Ayuhal muslimuna ibadallah, tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab tetapnya kenikmatan, bahkan sebab bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi tatkala kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini sebab azab dan kebinasaan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang suatu kampung, suatu negeri yang diberikan kenikmatan-kenikmatan, kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah timpakan azab kepada mereka. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى membuat permisalan suatu negeri yang aman, tenang, tentram, bahkan datang rezeki kepadanya dari segala penjuru. Kemudian penduduk negeri tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa kelaparan, rasa ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Ayuhal muslimuna ibadallah, negeri yang asalnya aman, tenang, tentram, tatkala tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Keamanan merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketenangan merupakan nikmat dari Allah. Ketentraman nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala tidak mensyukurinya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah timpakan kepada mereka rasa ketakutan, rasa kelaparan. Hal ini sebabkan apa yang mereka lakukan. Ayuhal muslimuna ibadallah, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berubah menjadi siksaan, berubah menjadi kebinasaan kepada kita tatkala kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang diberikan kepada kalian dari nikmat-nikmat semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mensyukurinya, sebab bertambah kenikmatan-kenikmatan. Sungguh sangat banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hingga akhirnya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Baik nikmat yang berkaitan dengan agama, nikmat yang berkaitan dengan dunia, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat memiliki putra putri, nikmat memiliki harta, dan nikmat-nikmat yang lain. Semua kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian sungguh kalian akan dimintai pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat di hari kiamat nanti. Dan suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu keluar dalam keadaan lapar. Kemudian dia berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Keluar dari rumahnya juga dalam keadaan lapar. Kemudian dia bertanya, ma akhrajaka min baitik, apa yang mengeluarkan engkau dari rumahmu? Beliau menjawab, ma akhrajani ilal ju', tidaklah mengeluarkanku dari rumah melainkan rasa lapar ini. Sama yang dialami dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ma akhrajaka min baitik, apa yang mengeluarkanmu dari rumahmu? Beliau pun menjawab, ma akhrajani ila ju', tidaklah yang mengeluarkanku melainkan rasa lapar ini. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, Abu Bakar dan Umar, kepada salah seorang sahabat Ansor. Dan sahabat Ansor tersebut menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya yang mulia sampai mereka kenyang. Dan Nabi mengatakan, inna hadhi ni'am satus'alu anhu yaumal qiyamah. Sungguh nikmat-nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang muslim yang sempurna keimanannya, mereka yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mendapatkan kebahagiaan, tatkala mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala mendapatkan ujian dan cobaan, maka dia bersabar menghadapinya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa li mu'min. Menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik, tidaklah perkara itu melainkan hanya bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairullah. Apabila mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur dan ini baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairullah. Dan apabila mendapatkan kemudaratan, mendapatkan penderitaan, kesengsaraan, dia bersabar dan ini baik untuknya. Inilah seorang muslim, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Dikarenakan yang namanya hidup tidak lepas dari dua perkara ini. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita menderita. Kadang-kadang kita merasakan keenakan-keenakan, kadang-kadang kita merasakan kepahitan dalam hidup ini. Dan ini semuanya merupakan ujian. Allah subhanahu wa ta'ala membuat seorang fakir, membuat seorang miskin, bukan berarti Allah menghinakannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada seorang, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, dia mengatakan, Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepadanya, menyempitkan rizkinya, dia mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Allah bantah, kallah, tidak sama sekali demikian. Seseorang yang diberikan harta bukan berarti Allah memuliakannya. Dan seorang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kefakiran, kemiskinan, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya. Ini semua adalah ujian. Bagaimana sikap tatkala dia mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan? Dan bagaimana sikap tatkala dia mendapatkan penderitaan dan kesengsaraan? Maka seorang mukmin senantiasa bersyukur tatkala mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kenikmatan. Dan seorang mukmin senantiasa bersabar tatkala mendapatkan penderitaan, penderitaan, musibah, musibah, cobaan, cobaan. Dikarenakan dunia ini merupakan tempatnya ujian. Selesai dari suatu ujian akan berpindah kepada ujian yang berikutnya. Bahkan kadang-kadang belum selesai ujian ini, sudah ada ujian yang berikutnya. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwasannya setiap bertambah keimanan kita, semakin besar ujiannya akan kita hadapi. Jangan sampai kita mengira ujian selesai. Tatkala selesai ujian, tidak akan lagi ujian yang berikutnya. Pasti ketika selesai suatu ujian, akan ada ujian yang berikutnya. Kadang-kadang pada satu ujian kita lulus menghadapinya, tapi pada ujian yang berikutnya, kadang-kadang kita tidak lulus dalam menghadapinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alif Lam Mim, Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman dan tidak akan diuji? Jawabannya sama sekali tidak demikian. Seseorang yang mengatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan sungguh akan mendapatkan ujian dan ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar tingkat keimanannya kalau dia bersabar menghadapinya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kaadibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka supaya kami ketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Dengan adanya ujian akan tersaring, akan terlihat siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Terus silih berganti ujian demi ujian menimpa diri kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Adanya kematian, adanya kehidupan, tiada lain untuk menguji diri kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas, paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, jemaah salat ini yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian kita ujian bagi sebagian yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Apakah kalian bersabar dalam menghadapinya? Anak, ujian bagi orang tua. Apakah bersabar dalam mendidiknya? Bersabar dalam membimbingnya? Begitupun orang tua ujian bagi anaknya. Apakah anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya ataukah tidak? Guru ujian bagi anak-anak didiknya. Anak didik pun ujian bagi guru. Teman ujian bagi temannya. Dan begitu sebaliknya. Sehingga Allah mengatakan, atasbirun, apakah kalian bersabar? Rakyat ujian bagi penguasanya. Penguasa pun ujian bagi rakyatnya. Begitu juga suami ujian bagi istrinya, istri pun ujian bagi suaminya. Apakah bersabar dalam menghadapinya ataukah tidak? Suami ujian bagi istri, istri pun ujian bagi suaminya. Saya hendaklah para suami, para istri bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dikarenakan dengan takwa Ini merupakan sebab dimudahkannya urusan-urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusannya. Kepada para ummahat, para akhwat, ingat-ingat kembali pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kaum perempuan, "Ya ma'syarun nisa, taqaddaqna wa aqsilna al-istighfar, fa inni ra'aytukunna aktsaru ahli an-nar." Wahai segenap para perempuan, bersedekahlah kalian, perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Ini pernyataan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Sehingga hendaklah kaum perempuan banyak beramal, banyak bersedekah. Jangan sampai bakhil, jangan sampai kikir. Apalagi menghalang-halangi suaminya untuk bersedekah. Menghalang-halangi suaminya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah istighfar. Dikarenakan Nabi menegaskan dalam hadis tadi, kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Ada seorang di antara mereka bertanya, "Ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli an-nar?" Kenapa wahai Rasulullah, kami ini kaum perempuan menjadi kebanyakan penduduk neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuqtilna al-la'na wa taqfulna al-'ashir." Dikarenakan kalian banyak melaknat. Banyak melaknat, banyak mencela. Ini merupakan sifat yang sangat jelek. Dan sifat ini lebih banyak ada pada kaum perempuan. Banyak mencela. Banyak melaknat, kadang-kadang melaknat mencela anaknya. Kadang-kadang mencela melaknat suaminya. Kadang-kadang mencela hartanya. Kadang-kadang mencela orang lain, tetangganya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Dan dikarenakan kalian mengkufuri suami, tidak berterima kasih kepada kebaikan suami, melupakan kebaikan-kebaikan suami, tidak mentaati suaminya, ini termasuk mengkufuri suami. Wahai para ummahat, para akhwat, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salehah. Perempuan yang salehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Hiasi akhlaknya dengan akhlak yang baik. Seorang perempuan yang solehah, tentunya seorang perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang perempuan yang mentaati suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyun nisa'il khair?" Perempuan mana yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsihi wa mali bima yakrah." Perempuan yang menyenangkan suami tatkala melihatnya. Suami senang tatkala melihatnya. Hilang rasa capek. Hilang rasa lelah tatkala melihat istrinya. Istri yang mentaati suami tatkala memerintahkan, selama perintah tersebut bukan perkara-perkara kemaksiatan. dan juga seorang istri yang tidak menyisi suaminya, baik terhadap dirinya ataupun hartanya, dengan perkara yang dibenci oleh suaminya. Ini merupakan gambaran istri yang solehah, yang dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipersilakan oleh Allah untuk masuk dari pintu-pintu surga yang mana saja. Tinggal kita introspeksi. Adakah sifat-sifat tersebut pada diri kita ataukah tidak? Apakah sebagai para istri menyenangkan suami tak kala melihatnya, ataukah lancang kepada suaminya, membelakangkan matanya kepada suaminya, melotot kepada suaminya? Apakah sudah menjadi istri yang taat kepada suaminya, ataukah menjadi istri yang senantiasa membangkang perintah-perintah suaminya? Ayuhan Nisa, baik para ummahat, para akhwat, maka perhatikanlah, kenapa kebanyakan penduduk neraka adalah kaum perempuan? Dan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuksinna syaka, dikarenakan kalian itu banyak mengeluh. Ini pun di atas sebab kenapa kaum perempuan menjadi kebanyakan penduduk neraka, dikarenakan banyak mengeluh, kurang bersyukur, sedikit mengeluh. Kalau kita mengeluh, maka hendaklah kita mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama asku basi wa huzni ila Allah. Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sering mengadu kepada makhluk, itu merupakan sifat yang rendah. Banyak mengeluh kepada makhluk, sifat yang hina. Kalau kita mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu ujian yang paling besar, yang paling dahsyat bagi kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Sehingga hendaklah kaum perempuan menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya, menjaga auratnya, dikarenakan ini merupakan fitnah bagi kaum laki-laki. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Id yang mudah-mudahan dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Id yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyatukan hati-hati kita di atas Al-Kitab dan juga As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dikarenakan Id yang hakiki bukanlah bagi orang yang memiliki baju yang baru, kendaraan yang baru, pakaian yang indah, akan tetapi Id yang hakiki bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima saum kita, menerima salat kita, menerima sedekah kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.